Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Nabina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Amma ba'd. Taib. Masih lanjutan dari beriman kepada takdir. Tingkatannya ya, tingkatan beriman pada takdir. Wal imanu bil qada wal qadar yatadammanu arba'a darajatin nukhallisuha nulakhisuha fi mayali. Beriman pada qada dan qadar itu mencakup 4 derajat, 4 tingkatan yang kita bisa ringkas sebagai berikut. Ini ringkasan. Al martabatu al ula, ya, tingkatan yang pertama, al-imanu bil-ilmi asyamini al-muhiti bi-kuli syai'in, yaitu mengimani akan ilmu pengetahuan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mencakup, melingkupi, meliputi segala sesuatu. Allah mengetahui semua. Wa anna Allah alim al-asya'a azalan, Allah mengetahui semuanya itu sejak dahulu, sejak zaman azali yang tidak ada awal. Alima makana wa ma lam yakun, wa ma yakunu wa ma lam yakun, walau kana kaifa yakun. Allah mengetahui itu semua, apa yang telah terjadi, yang sedang terjadi, yang tidak terjadi, yang tidak terjadi, lau kana, seandainya itu terjadi, kaifa yakun, bagaimana itu, yang tidak terjadi, jika itu terjadi, Allah tahu. Ya, la yakhfa ala ilmihi syai'un subhanah, tidak ada suatu apapun yang samar tersembunyi ilmu, tentang ilmu semua ini dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ijma ulama, siapa yang mengingkari ilmu Allah akan takdir ini, maka dia murtad, keluar dari Islam. Ya, Qadariyah sejak zaman dahulu mengingkari ilmu ini, oleh karena itu mereka dihukumi kafir oleh para ulama. Sementara ya, Qadariyah zaman sekarang, kata Ibn Taymiyah, itu sudah musnah. Zaman sekarang, sejak zaman Ibn Taymiyah sampai hari ini mungkin, yang diingkari takdir ialah masalah al-khalq wal-masyi'ah, penciptaan dan kehendak, yang para ulama tidak menghukumi kafir bagi orang yang mengingkari poin al-khalq dan masyi'ah ini. Adapun kalau mengingkari poin ilmu, mereka mengingkari Allah tidak tahu apa yang telah sedang akan terjadi, maka kufur mereka, murtad, ijma ulama. Ya. Nah, Qadariyah yang disebutkan oleh para ulama, yang mereka diambil riwayatnya oleh para ahlul hadis, itu adalah Qadariyah yang hanya tanda kutip mengingkari masyiah dan khalq, kehendak Allah dan penciptaan akan apa yang ditakdirkan. Al-martabatu as-saniyah, yang tingkatan yang kedua, anallaha jalla wa ala kataba fil lauhin mahfud maqadir al-khalaik. Berarti ini martabah al-kitabah. Itu Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mencatat di lauhul mahfud segala takdir makhluk. Ba'da'an alima subhanah, setelah Allah mengetahuinya, setelah ilmu Allah catat. Ya. Wahiyal kitabatul ammatu asyamilatu likulli syai'in, yaitu ya, kitabah, penulisan takdir yang umum yang mencakup segala sesuatu. Dalam hadis disebutkan, inna awwala ma khalaqallahu al-qalam, yang paling pertama Allah ciptakan adalah pena, kemudian Allah berfirman, uktub, qala aktubu ma huwa aktub, ma aktub. Ya, kata Allah, tulislah, kata pena, apa yang kutulis, qala uktub ma huwa kainun ila yaumil qiyamah. Tulislah semua yang akan terjadi, Pak, sampai hari kiamat. Taim. Al-martabatu salisah, yang ketiga, martabatul masyiah. La yakunu fi hadzal kaun syai'un illa bi iradatillah. Jadi yang pertama tadi ilmu, yang kedua kitabah, yang ketiga masyiah, kehendak. Nah, ya, la yakunu fi hadzal kaun syai'un, tidak ada sesuatu apapun di alam semesta ini illa bi iradatillah wa masyiatih, melainkan itu atas keinginan dan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas masyiah. Ya. Kalau disebutkan iradah di sini, berarti iradah yang dimaksud adalah iradah kauniyah, bukan iradah syariah. Semua yang telah terjadi berdasarkan iradah Allah. Berarti kalau dimaksud iradah di sini bukan iradah syariah, tapi iradah kauniyah. Wa la yakunu fi mulkihi ma la yuridu subhanahu. Tidak terjadi sedikit pun di kerajaan Allah apa yang Allah tidak kehendaki, enggak mungkin. Innallaha yaf'alu ma yurid, Allah melakukan apa yang Allah kehendaki. Kadzalika Allahu yaf'alu ma yasha, Allah demikianlah Allah melakukan apa yang Dia kehendaki. Ya, fa'alu lima yurid, Dia melakukan apa yang Dia kehendaki. Fama yahdutsu fi hadzal qaun min hayatin aw mautin wa ghinan wa faqrin wa imanin wa kufrin. Tidak ada sesuatu apapun yang terjadi di alam semesta ini, kehidupan, kematian, kekayaan, kefakiran, keimanan, kekufuran, kullu dzalika syaa'allah wa arada. Semuanya ini berarti Allah kehendaki dan Allah inginkan. Ya, iradah Allah syakauniyah. Syaa'ul khair wa syaa'us syarr. Allah menghendaki di sini kebaikan, keburukan, wa syaa'ul iman wa syaa'ul kufra. Menghendaki keimanan, kekufuran bagi yang layak mendapatkan kekufuran. Pada khalafi masyiatihi kullu syai, maka segala sesuatu itu masuk ke dalam cakupan kehendak Allah. Masya'a kana wa ma lam yasha' lam yakun. Yang apa saja yang Allah kehendaki pasti terjadi. Apa yang tidak Allah kehendaki, lam yakun, tidak akan terjadi. Al martabatu ar-rabi'ah, martabatul khalqi wal ijad. Yaitu, nah ini yang ketiga, martabah yang ketiga yaitu tingkatan martabah al khalq, penciptaan. Ya, dan ijad, pengadaan. Famasya'ahu wa aradahu fa innahu yujiduhu wa yakhluquhu. Ya. Apa yang Allah kehendaki, apa yang Allah inginkan, maka Allah akan yujiduhu, akan adakan, yakhluquhu, Allah ciptakan. Allahu khaliqu kulli syai' wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Allah menciptakan segala sesuatu dan Dia memelihara segala sesuatu. Dan Dia wa huwa 'ala kulli syai'in qadir, wakil, Dia memelihara segala sesuatu. Alalahul khalq wal amru, ingatlah miliknya lah penciptaan dan perintah. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allah yasir. Tidak ada suatu apapun yang menimpa kalian di bumi dan tidak pula pada dirimu sendiri, melainkan telah tertulis dalam kitab, yaitu di Lauhul Mahfuz, sebelum kami menciptakannya. Ya, ini yang keempat, yaitu al-khalq. Ya, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan kalian dan apa yang kalian kerjakan. Ini wajib diketahui oleh penuntut ilmu. Ya. Dan sampai enggak tahu itu ini. Martabah al-ilmu, kitabah, masyiah dan khalq. Nah, kekufuran yang dilakukan oleh hamba Allah kehendaki enggak? Ini binisbah iradah kauniyah. Tapi iradah syariah enggak, Allah enggak menghendaki. Makanya pintu masuk untuk memahami takdir yang harus paham iradah Allah itu iradatan. Ada dua iradah, iradah kauniyah, iradah syariah. Yang enggak paham ini terjatuh ke dalam imma jabriyah wa imma qadariyah. Ya. Baik, sampai sini ya. Wal adillatul ilmi adillatun katsiratun jiddan. Nah. Ya. Dalil-dalil ilmu sangat banyak. Baik, fadal, topik, baca. Bismillah. Qala syarihu rahimallahu ta'ala, wa min jumlatil ladhi wasafallahu bihi nafsahu al-ilmu, fa innahu subhanahu wa ta'ala ya'lamu adada man yadkhulul jannata wa man yadkhulun nara. Wadzalika fi ilmihi al-azali. Baik. Dan diantara jumlah, ya, sekian jumlah yang Allah sifati dirinya, yaitu ilmu. Diantara sifat-sifat Allah adalah ilmu. Maka Allah Subhanahu wa taala ya'lamu, mengetahui jumlah siapa yang masuk surga, siapa yang masuk neraka. Wadzalika fi ilmihi al-azali. Yang demikian itu pada ilmu Allah sejak zaman azali dahulu. Terus, wa annama qadrullahi ta'ala qaddarahullahu ta'ala la yuzadu fihi wa la yunqasu, wa min dhalika annahu ya'lamu ahlal jannati wa ahlan nari wa ya'lamu ma hum 'amiluna nu'minu bidhalika wa natajihu ilal 'amali ولا نتشاقش في القضاء والقدر كيف ولماذا وكيف يحاسب على شيء قد قدره قد قدره قد قدره إلى آخر الهديانات هديانات وإضاعة الأوقات والاعتراض على الله عز وجل. نعم. وأنما قدر الله تعالى. Adapun segala yang Allah telah takdirkan, la yuzadu fihi wa la yunqas, tidak ditambah, tidak dikurangi, enggak ada revisi. Rufi al-qalam wajabati sufuh, pena telah diangkat catatan takdir, lembaran di lauhul mahfud telah kering, enggak ada penambahan, enggak ada pengurangan. Wa min dzalik, diantaranya, annahu ya'lamu ahlul jannah wa ahlun nar, maka Allah mengetahui orang yang masuk surga, siapa juga orang yang masuk neraka. Iya dan bila. Wa ya'lamuna ma hum amilun, nu'minu bidzalik wa nattajihu ilal amal. Allah mengetahui apa yang mereka kerjakan. Nu'minu bidzalik, kita mengimani akan hal ini. Wa nattajihu ilal amal. Ya. Dan kita pun berusaha berittijah untuk mengamalkan, mengamal, untuk beramal. Ya, kita berupaya untuk beramal. Wala natanaqashu fil qada wal qadar. Dan kita enggak perlu ada niqash, diskusi terkait qada dan qadar. Kaifa? Bagaimana itu? Walimadha? Kenapa? Ya, enggak perlu. Kaif? Gimana coba? Masa Allah telah tentukan penduduk neraka? Ini mana? Kenapa? Bagaimana bisa Allah? Kaifa yuhasibu 'ala syai'in qad qadarah? Ya, terus kan nanti seorang hamba akan dihisab ya di akhirat. Jadi dia nanya, gimana coba seorang ya? Kok bisa Allah menghisab seseorang atas sesuatu hal yang telah Allah takdirkan? Ya. Ila akhiril hadayat. Ya, wal wa ida'atil awqat. Dan seterusnya dari segala macam bentuk hadayanat ini, omong kosong ini, dan buang-buang waktu seperti ini, nyanyain waktu, wali tirat Allah, dan malah berpaling menolak apa yang Allah telah tetapkan. Ya, gak begitu. Karena kepala kita gak akan sanggup. Kenapa Allah takdirkan Firaun? Gimana bisa Allah takdirkan Firaun kafir, terus Allah bebankan dia syariat, sama aja bohong. Itu pikiran omong kosong. Hadayanat. Segala bentuk omong kosong kayak gitu. Terus lanjut. Al-wajibu alaika fi'lu ta'ati wajtinabul ma'asi. Ah, yang wajib bagi anda melakukan ketaatan, menjauhi maksiat. Udah gitu aja. Terus. Falaysa sya'nul abadi at-tab. Tishi fi sirillah. Walaysa sya'nul abdi. Berarti apa i'rabnya taftish? Hah? Khobar laysa. Khobar laysa, bukan isim. Ya, khobar laysa. Fi sirillah azza wa jalla wa mukhasamati rabbi jalla wa ala. Falaysa sya'nul abdi. Maka bukan urusan hamba. Ya, ngapain taftish, dimeneliti sirrallah fi sirrillah. Ya. Dimeneliti dulu. Wah, tak dulu nih. Kenapa nih ya? Kenapa Firaun Allah takdirkan kafir ya? Pasti ada hikmahnya nih. Kenapa ya? Kenapa ya? Ah. Wa mukhasamati rabb. Ya. Dan malah akhirnya dia kontra dengan Allah. Kok begini Allah, kok begitu teganya? La haula wala quwata illa billah. Terus lanjut. Wa innama sya'nuhu al-'amalu. Walidzalika lamma akhbara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ashhabahu annama minhum min ahadin illa maktuban maq'adahu maktubun maq'adahu minal jannati أو مقعده من النار. قالوا يا رسول الله ألا نتكل على كتابنا ونترك العمل Qala la i'malu fa kullun muyassarun lima khuliqalahu. Lima khuliqalahu. Lima khuliqalahu. Lidzalik, oleh karena itu lama akhbar Nabi, tatkala Nabi SAW mengabarkan pada para sahabat, annama minhum min ahadin, bahwa tidak ada seorang pun dari mereka illa maktubun maq'adahu minal jannah au maq'adahu minan nar, melainkan ya telah tercatat tempat duduk dia, kapling dia di surga atau di neraka, tempatnya di surga atau di neraka. Maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, ala nattakilu ala kitabina wa natukul amal. Ya, kenapa kita tidak bersandar aja kepada catatan takdir kita dan meninggalkan amal? Qala la i'malu fakullun muyassarun lima khuliqalah. Tidak, teruslah beramal, karena setiap orang dimudahkan kepada apa yang di kepada apa yang dia diciptakan. Ya. Qala ta'ala inna sa'yakum nasyatta fa amma man a'ta wa taqa wa saddaqa bil husna fa saniyassiruhu lil yusra. Ya. Sesungguhnya usaha kalian memang berbeda-beda. Adapun orang yang bersedekah, dia memberi hak. Ya, dia a'ta, dia memberi, bersedekah harta, memberikan harta di jalan Allah. Wa taqa, dia bertakwa, wa saddaqa bil husna, dia membenarkan ada pahala yang terbaik, yaitu surga. Fasani yassiruhu lil yusra, kami akan mudahkan dia menuju jalan kemudahan. Ya. Baik. As-sababu minal abdi nafsihi. Imma ayas ada wa imma ayas kha. Maka yang sebab ya dari si hamba sendiri. Ya. Apakah dia bahagia atau sengsara? Ya, wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasaniyassiruhu lil yusra. Namun siapa yang ya bakhila, kikir dia kamu zakat sedekah. Ya. Dan dirinya merasa cukup serta mendustakan pahala yang terbaik, mendustakan surga, kami akan menyiapkan baginya, memudahkan jalan untuknya kepada jalan yang sukar, jalan yang sulit. Nah, baik, gantian baca sini. Fadal, dibaca sini. Ya, Nabil. Thumma qala syarih rahimallah, fal matlubu minna al amalu as-salihu wa tarkul amali as-sayyi. Amma al ihtijaju bil qada'i wal qadari falaysa فليس بعذر فإن الله عز وجل قد بين لنا الخير والشر فليس هناك عذر فالناس يقعون في مشاكل بسبب في مشاكل بسبب دخولهم في أشياء في أشياء ليست من اختصاصهم بابيا من اختصاصهم ترس فيقول إن كان الله قد كتب لي أن أدخل الجنة دخلتها وإن كان قد كتب لي أن أدخل النار دخلتها ولا يعمل شيئا فيقال له أنت لا تقول بهذا في نفسك هل تقعد في البيت وتترك طلب الرزق وتقول وتترك كنف منصوب وتترك طلب الرزق وتقول إن كان الله قد كتب لي رزقا فسيسره لي أو تخرج وتسعى وتطلب الرزق البهائم والطيور لا تقعد في أوكارها بل تخرج وتطلب الرزق وجاء في الحديث لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا تغدو خماصا وتروه بطانا فالله فترها على طلب الرزق طلب الرزق وعلى فعل الأسباب وهي بهائم وأنت رجل عاقل. نعم. يا فنطلب منا العمل الصالح وترك العمل السيء. Maka yang dituntut dari kita adalah beramal soleh dan meninggalkan amal yang buruk. Amal ikhtisas bil amal ijtijaj. Amal ihtijaj adapun berargumentasi dengan qada dan qadar falaysa bi udrin. Itu bukan ada, bukan udzur. Oh, tapi kan saya melakukan ini sudah takdir, itu bukan udzur. Fa inna Allah azza wa jalla qad bayyana lana al-khaira wasyarra, falaysa hunaka udzur. Allah sudah menjelaskan pada kita kebaikan keburukan, enggak ada udzur. Wanasu yaqauna fi masyakilah. Orang-orang terjatuh ke dalam berbagai ya, masyakil. Bisa babi dukhulihim fi asya'ah laysat min ikhtisasihim. Ya, mereka terjatuh ke dalam berbagai problem, berbagai masyakil, berbagai kesulitan ya, disebabkan karena mereka masuk ke dalam masalah-masalah yang bukan wewenang mereka. Ya, mereka masuk ke dalam hal-hal yang bukan wewenang mereka, bukan ikhtisas mereka. Fa yaqul in kana Allah qad kataba li an adkhul jannah, dakhaltuha. Kata dia, jika Allah memang telah menetapkan takdir untukku aku masuk surga, ya aku pasti akan masuk surga. Ya, kayak gitu juga sebaliknya katanya. Jika Allah sudah mentakdirkan untukku masuk neraka, ya aku bakalan masuk neraka. Iya dan billah. Wala ya'malu syai'an. Akhirnya dia enggak mengamal, beramal sedikit pun. Wa yuqalu lahu anta la taqulu bihadza fi nafsik. Ya, maka Anda dikatakan pada dia sebagai jawaban kita, ente enggak boleh mengatakan ini pada diri ente sendiri. Ya. Hal taqulu, apakah ente duduk fil bait di rumah tatruku talab rizki, ente enggak mau mencari rezeki. Wa taqul in kana Allah qad kataba li rizqan fa sayassiru. Ya. Jika Allah memang telah mencatat rezeki untukku, maka Allah akan memudahkannya. Rezeki itu untukku. Takhruju au tas'a wa tatlub rizq. Apakah ente keluar rumah upaya ya tercari rezeki, cari rezeki. Wal bahaimu wa tuyuru la taqudu fi aukariha. Padahal ya, hewan-hewan dan burung-burung enggak hanya duduk di sarangnya. Nah, tapi mereka keluar bal takhruju wa tatlub rizq. Mereka keluar cari rezeki. Semua yang dalam hadis, lau annakum tatawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkuli. Seandainya kalian bertawakal pada Allah dengan benar, ya, niscaya la razaqakum, Allah akan memberikan rezeki pada kalian. Kama yarzuqut tayra taghdu khisaman wa taruhu bitana. Sebagaimana Allah akan memberikan rezeki kepada burung. Dia keluar di pagi hari dalam keadaan perut kosong, wa taruhu bitana, dan pulang sore hari dalam keadaan perut kenyang. Ya. Nah. Fallahu fataraha ala talabi rizqi wa ala fi'lil asbab. Maka Allah telah menciptakannya ya di atas fitrah. Itu di atas fitrah dengan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga ya. Wa hiya bahaimu wa anta rajulun aqil. Padahal hewan ini adalah bahaim hewan. Nah, bagaimana dengan Anda? Anda ini manusia yang berakal. Nah, wa aidan lau anna ahadan saraqa minka syai'an. Demikian pula jika ada seorang yang mencuri sesuatu dari Anda, hal taqulu hada qada'un wa qadar? Apakah Anda katakan ini qada dan qadar? Am tashtakihi? Ya. Atau Anda akan tashtakihi, Anda syakautahu, melaporkan orang tadi ke polisi atau ke pihak berwenang. Bal tashtakihi wa tatlu wa tukhasim. Bahkan Anda pasti akan laporkan, Anda tuntut, bahkan Anda tersiap bertengkar dengan dia. Wala tahtaju bil qadari wal qada wal bil qada wal qadar. Anda pun tidak berargumentasi dengan qada dan qadar. Ini sahih ya. Nah, subhanakallah. Alhamdulillah.